semua pertengkaran yang menyiksa. Haruskah kita terus mencoba? Mungkin memang bukan salahmu dan bukan juga salahku. Kita yang sudah tak lagi satu. Bertahan untuk sesuatu harapan yang semu. Inikah arti cinta atau ku takut kehilanganmu? Bukan cinta. Agar aku